Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh pendengar Radio Bas FM di Salatiga dan radio yang ada di Madiun dan Ponorogo, kita berdoa agar semuanya mendapatkan rahmat dari Allah dan selalu mendapatkan bimbingan serta taufik darinya. Pada kesempatan yang lalu kita membahas bersama perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahumallah tentang dua baris dari perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yaitu terkait dengan ajal, dengan kematian, kemudian tentang alam kubur. Ada pertanyaan kubur, ada siksa dan ada nikmat kubur, dan kemudian kelak pada hari kiamat semuanya akan dibangkitkan dan dikumpulkan di satu padang di hadapan Allah SWT. Itu yang sudah kita bahas, yaitu sampai pada akhir halaman 102. Dan kita lanjut perkataan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ketika mensyarah perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya, yaitu qala hafizahullah qawluhu waladal ardi alaihi muhasabun. Waladal ardi alaihi muhasabun. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan pada saat makhluk dihidupkan dan dihadapkan kepada Allah, maka mereka akan dihisab, mereka akan mendapatkan hisab dari Allah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, al-ardu 'ala Allah wal hisabu thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dihadapkannya manusia kelak kepada Allah, dan perhitungan hisab yang akan dilakukan oleh Allah terhadap mereka itu sabit, jelas, nyata akan terjadinya berdasarkan kitabullah, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ijma kaum muslimin, ijma as-salaf salih, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 92-93, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, maka demi Rabbmu sungguh-sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa yang pernah mereka kerjakan. Ayat ini menunjukkan adanya hisab yang dilakukan oleh Allah kepada hamba-hambanya, kepada seluruh manusia. Karena Allah mengatakan lanas'alannahum ajma'in, akan kami tanya mereka semuanya tentang apa yang dulu pernah dikerjakan di dunia. Wal hisab huwa itla'ul ibad ala a'malihim yaumal qiyamah. Hisab yang dimaksudkan di sini adalah diberitahukannya para hamba atas amal-amal mereka, diperlihatkannya kepada para hamba amal-amal mereka pada hari kiamat, dipertontonkan, diperlihatkan, diberitahukan kepada para hamba tentang apa saja yang dulu ketika mereka hidup di dunia itu dilakukan. Wa huwa ala naw'ain, dan hisab itu ada dua macam. Hisab itu ada dua macam. Yang pertama al-'ardu bi an yakhluwa ar-rabbu bi 'abdihi al-mu'min fayuqarriruhu bi dhunubihi hatta yuqirra wa ya'tarifa. Macam yang pertama adalah al-'ard, yaitu dipaparkannya, ditunjukkannya amal-amalan hamba kepada para hamba, yaitu bi an yakhluwa ar-rabbu bi 'abdihi al-mu'min, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya yang mukmin untuk menyendiri, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyendiri dengan hambanya yang mukmin, dikasih tahukan sendirian, tidak di hadapan orang banyak, tapi bersendirian hamba itu di hadapan Allah. Fayuqarriruhu, kemudian Allah menjadikan hamba itu mengakui bidhunubihi, dosa-dosanya, sehingga hamba itu akhirnya mengakui bahwa dia punya dosa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya 'ard, atau yang disebut sebagai al-hisabul yasir, hisab yang ringan, hanya dipertontonkan saja, ditunjukkan bahwa dulu kamu pernah melakukan ini, apakah benar kamu pernah melakukan ini. Mereka mengakui benar bahwa kami dulu pernah melakukannya. Ketika hamba itu merasa dosanya banyak dan akan mendapatkan azab dari Allah, Allah mengatakan kepada mereka bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka, telah menghapus kesalahan-kesalahannya di dunia, dan kemudian di hari kiamat Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini al-'ard. Kemudian yang kedua al-munaqashah, hisab yang bentuknya adalah munaqashah, semacam ada interogasi, dilakukan tanya jawab detail, yaitu bi an yusa'ilahullah fi dhunubihi, yaitu ketika Allah mempertanyakan kepada hamba tentang dosa-dosanya. Allah bertanya-tanya kepada hamba itu tentang dosa-dosanya. Faman nuqisal hisab udzib. Maka barang siapa yang hisabnya dimunaqasyahkan, ada tanya jawab detail, dibantah oleh Allah, maka orang yang hisabnya ada munaqasyah seperti ini, maka dia akan diadab oleh Allah. Maka ini bukan al-hisabul yasir, tapi benar-benar hisab yang jelimet, sehingga ada munaqasyah dari Allah SWT kepada manusia yang demikian, yang banyak melakukan dosa-dosa. Ini seperti diisyaratkan oleh Syekh Abdul Razzaq, seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga disebutkan oleh Sahih di dalam Sahih Muslim tentang al-'ard dan juga tentang al-munaqasyah. Qala hafizahullah, wa minan nasi man yadkhul jannata bila hisab wala 'adzab kama sahha dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara manusia ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sebagaimana telah sahih berita yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tentang 70,000 yang masuk surga tanpa, 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini misalnya juga diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa ada orang yang masuk surga 70,000 bila hisab. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam Hamish bisa dilihat. Qal wa ammal kuffar fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyiatuhu. Itu tadi adalah hisab bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang bertauhid. Ada yang ard, al-hisabul yasir, hisab yang ringan, ada yang berat, yang ada munaqasyah. Tapi kedua-duanya dilakukan kepada hamba-hamba Allah yang bertauhid. Yang satu dosa-dosanya ringan, yang lain dosa-dosanya berat. Qalu ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyiatuhu. Maka orang-orang kafir tidak dihisab sebagaimana hisab yang dilakukan terhadap orang yang ditimbang antara hasanat dan sayyiatnya. Orang kafir hisabnya beda, bukan dengan hisab seperti orang yang hasanat, kebaikan-kebaikannya ditimbang dengan sayyiat, keburukan-keburukannya. Hisabnya beda, tidak sebagaimana hisab orang mukmin yang tetap antara amalan hasanat dengan sayyiatnya ditimbang. Kenapa orang kafir hisabnya berbeda? Li'annahu la hasanat lahum. Karena orang-orang kafir tidak memiliki hasanat, sehingga tidak ditimbang antara hasanat dengan sayyiatnya. Tapi walakin tu'addu 'alaihim a'maluhum. Tapi amalan-amalan mereka yang didasarkan pada kekafiran itu semuanya akan dihitung atas mereka. Wa yuqarriruna biha wa yujzauna 'alaiha. Mereka dijadikan mengakui atas amal-amal yang dilakukannya, yang kesemuanya adalah amal-amal yang asasnya adalah kufur, dan mereka akan dibalas amal-amal yang pernah dilakukannya. Ini juga disebut misalnya di dalam Sahih Muslim. Qauluhu bihadratil mawazin, dengan dihadapkan pada timbangan, artinya akan ditimbang amal-amal mereka, timbangan-timbangan mawazin dengan jamak. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, dzakaral musannif rahimahullah al-mizan. Al-musannif yaitu al-imam al-muzani rahimahullah menyebutkan tentang al-mizan, tentang timbangan. Alladhi yunsabu yaumal qiyamah, yang akan dipasang timbangan itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa huwa, kata beliau hafizahullah, wa huwa mizanun haqiqiyyun wahidun lahu kiffatan. Dan timbangan ini adalah timbangan yang sesungguhnya jumlahnya satu. Timbangan itu satu, timbangan yang sesungguhnya. Timbangan ini mempunyai dua sisi, punya dua kifah. Kifah di sebelah menyebelah, jadi ada dua kifah. Timbangan ini ada satu, dan timbangan ini adalah timbangan yang sesungguhnya, hakiki. Bukan timbangan dalam pengertian kinayah, bukan timbangan dalam pengertian majas, tetapi timbangan dalam arti hakiki. Wajumi'a fi qawlihi ta'ala, al-mizan, timbangan itu dijamak di dalam firman Allah Ta'ala. Dijamakkan. Allah berfirman, wa nadha'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'a. Kami letakkan al-mawazin, bentuk jamak, yang kalau diterjemahkan timbangan-timbangan, tidak hanya satu, banyak. Timbangan-timbangan keadilan yang adil pada hari kiamat. Maka tidak ada satu orang pun yang dizalimi sedikit pun. Tidak ada satu orang pun yang dizalimi sedikit pun. Jadi semua ditimbang. Semua amalannya ditimbang dengan adil. Dengan timbangan yang isinya adalah timbangan yang pasti adil. Maka tidak ada seorang pun yang dizalimi sedikit pun. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Kenapa disebutkan secara jamak dalam ayat ini? Bi'tibar ma yuzanu alaihi. Dijamakkan itu kalau dilihat dengan yang ditimbang di atasnya. Kenapa dijamak? Karena yang ditimbang itu banyak. Jadi kenapa disebutkan jamak? Kata Syekh Abdul Razzaq, timbangannya itu satu, kata beliau hafizahullah. Tetapi kenapa disebutkan banyak? Karena yang ditimbang itu banyak. Yang ditimbang itu banyak, sehingga kata al-mizan dijamakkan menjadi al-mawazin. Sekali lagi, karena yang ditimbang itu banyak. Fa innal a'mala tuzan, sesungguhnya amal-amal perbuatan manusia itu semuanya ditimbang. Wa sahaiful a'mal tuzanu aidan, lembaran-lembaran catatan amal juga ditimbang. Amalannya ditimbang, lembaran-lembaran yang isinya catatan amal ditimbang. Wa yuzanul 'abdu nafsuhu kadzalik, manusianya juga ditimbang. Manusianya ditimbang. Jadi yang ditimbang amal-amal perbuatan manusia, catatan amal-amal perbuatan manusia, dan manusianya sendiri. Tetapi bukan yang kemudian gemuk, gendut, kemudian menjadi ukuran pemberat timbangan kebaikannya. Tergantung dari apakah amal-amal yang dilakukannya itu amal-amal kebaikan atau tidak. Kalau amal kebaikan yang dilakukannya, maka akan menjadi berat timbangan kebaikannya. Jadi walaupun gendut, tapi kalau amal-amal perbuatan yang dilakukannya itu adalah banyak perbuatan maksiatnya, maka tidak akan menjadi berat timbangan amal kebaikannya, tapi yang berat adalah timbangan amal keburukannya. Qauluhu, selanjutnya perkataan al-imam al-muzani rahimahullah, wa nashri suhufid dawawin. Saya ulangi, wa nashri suhufid dawawin, juga digelar, dibentangkan, ditebarkan lembaran-lembaran catatan amal. Fatufarraqu suhuf wa tuftahu sijillat allati kutibat fiha al-a'mal. Maka akan ditebarkan lembaran-lembaran dan akan dibuka catatan-catatan, dibuka lembar-lembar catatan yang dituliskan di dalamnya amal-amal perbuatan makhluk. Setelah itu, ketika lembar-lembar catatan amal perbuatan manusia ini dibentangkan, digelar, dibuka, fa'akhidun kitabahu biyaminihi, ada yang akan mengambil catatan kitab catatan amalnya itu dengan tangan kanannya. Fa'akhidun kitabahu biyaminihi, ada yang akan mengambil kitab catatan amalnya ini dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimalihi min warai zahrih, ada lagi yang akan mengambil kitab catatan amalnya dengan tangan kirinya dari arah belakang punggungnya. Mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan, ada juga yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kiri melalui belakang punggungnya. Fayajidul abdu fiha ma amila min awal hayatihi ila mautihi bi kulli tafasilihi maktuba. Maka seorang hamba akan mendapatkan di dalam lembaran-lembaran catatan amalnya itu apa saja yang pernah dia kerjakan semenjak awal dia hidup sampai dengan kematiannya. Semenjak awal kehidupannya sampai dengan kematian, dia akan dapatkan, akan didapatkan semua apa yang pernah dikerjakannya di dunia, tercatat semuanya di dalam lembaran catatan amalnya. Bi kulli tafasilihi maktuba, tertulis detail-detailnya, semuanya, semua detail dari hal yang besar-besar sampai yang sekecil-kecilnya itu tertulis semuanya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Semua yang pernah dilakukan oleh manusia tercatat di dalam kitab ini. Setiap hamba akan mendapatkannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqin mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Diletakkanlah kitab catatan amal para hamba, maka kamu lihat orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang yang mujrim, mereka bersedih melihat apa yang ada di dalamnya. Setiap orang yang banyak melakukan kejahatan itu akan bersedih ketika melihat lembaran catatan amalannya. Mereka akan berkata, ya wailatana ma li hadzal kitabi, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai, betapa kitab ini tidak meninggalkan catatan yang kecil dan tidak pula yang besar, kecuali semuanya dihitung. Kitab itu semuanya akan menghitung semua catatan amal, tidak ada yang tertinggal. Tidak akan meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali akan menuliskannya, akan menghitungkannya. wajadu, dan mereka mendapatkan amal-amal yang pernah mereka lakukannya itu ada di dalam kitab catatan tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu, Rabbmu, tidak berbuat zalim kepada siapapun. Ini menunjukkan bahwa catatan ini ditunjukkan oleh Allah SWT kepada mereka supaya mereka melihat sendiri apa yang pernah mereka lakukan, sehingga mereka sadar bahwa sesungguhnya Allah itu adil dan tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Tapi merekalah yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang semuanya akan tercatat dan tidak akan ada yang hilang. Qauluhu. Selanjutnya Syekh Hafizahullah mengatakan, qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya, ahsahullah wa nasuh, Allah menghitungnya, wa nasuh, padahal mereka sudah melupakannya. Allah menghitungnya, padahal sesungguhnya mereka telah melupakannya. Ai annal amilin qad nasu ma amiluhu fid dunya. Maksudnya, orang-orang yang melakukan amalan-amalan tersebut, qad nasu, sudah melupakannya. Melupakan apa? Ma amiluhu fid dunya, apa yang pernah mereka lakukan di dunia, sudah lupa. Mereka sudah lupa apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang mudah lupa tentang apa yang pernah dilakukannya. Apalagi kalau hubungannya dengan utang, cepat lupa. Enggak ada yang tercecer, akan diungkat kembali, akan diungkit kembali semua apa yang pernah dilakukan oleh manusia. Apa saja yang kita lakukan tercatat dengan teliti. Padahal manusia sudah lupa akan apa yang pernah dilakukannya. Lakinnallaha subhanahu wa ta'ala ahsahu wa huwa mujazihim alaih. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghitungnya. Manusia lupa tapi Allah menghitungnya. Wa huwa mujazihim alaih, dan Allah akan membalasi mereka atas atasnya, atas apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi Allah akan balas mereka atas amalannya itu. Qala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 6, yawma yab'athuhumullah jami'a fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika Allah membangkitkan mereka semuanya, maka Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang pernah mereka lakukan. Ahsahu Allah, Allah menghitungnya, wa nasuh, padahal mereka sudah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh tentang perkara-perkara yang sudah kita kerjakan. Apakah itu pelanggaran terhadap hak-hak Allah, ataukah pelanggaran terhadap hak-hak sesama manusia, itu semuanya akan diperhitungkan oleh Allah SWT meskipun kita sudah melupakannya. Semua apa yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Allah meskipun kita lupa. Qawlu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berikutnya, fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, yaitu pada hari di mana ukuran hari itu adalah 50 ribu tahun. Wa hadzal yaum huwa yaumul qiyamah. Hari yang dimaksudkan ini adalah hari kiamat. Hari di mana ukurannya menurut orang-orang itu 50 ribu tahun. Wa rawa Ali ibn Abi Thalhah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ali ibn Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau Ibn Abbas berkata, hadza yaumul qiyamah ja'alahu Allahu 'alal kafirina miqdar 50,000 sanah. Ini yang dimaksudkan dengan fi yaumin, pada hari, maksudnya hari kiamat. Allah jadikan hari itu bagi orang-orang kafir itu ukurannya 50 ribu tahun. Maksudnya bagaimana? Ini diriwayatkan oleh kata Syekh, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan. Qal wa ammal mu'minun fayakunu hadzal yawma 'alaihim kaqadril waqti bainadh dhuhri wal 'ashr. Adapun orang-orang mukmin, maka hari ini bagi mereka ukurannya adalah laksana waktu antara zuhur dan asar. Waktu itu bagi orang-orang yang beriman ukurannya laksana waktu antara zuhur dan asar, keadaan di hari kiamat waktu itu yang mencekam, yang penuh dengan hisab dari Allah. Allah bertanya, meminta pertanggungjawaban dari mereka. Bagi orang mukmin itu waktunya laksana antara zuhur dan asar. Kama sahha an Nabi SAW qal, sebagaimana telah sahih hadis dari Nabi SAW yang bersabda, yaumal qiyamati qadri ma bayna zuhri wal asri. Hari kiamat itu laksana ukuran waktu antara zuhur dan asar. Dikeluarkan oleh Imam Hakim di dalam Al-Mustadrak secara marfu', dikeluarkan juga secara mauquf pada Abu Hurairah. Dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Ahadith Sahih. Beliau mengatakan, wa ara annal mauquf fi hukmil marfu', bal huwa awdah wa abyan, wallahu alam. Saya berpandangan bahwa mauquf ini hukumnya marfu'. Jadi itu yang dikatakan tentang riwayat ini, yaumal qiyamati kaqadri ma bayna dhuhri wal 'ashr. Pada hari kiamat itu ukuran waktunya itu laksana zuhur dan asar. Itu bagi orang-orang mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Tapi ada keterangan berikutnya. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, law kana ghairullahi al-hakima baina khalqihi. Kita lihat notanya. Law kana ghairullahi al-hakima baina khalqihi. Maksudnya itu sekiranya yang menjadi hakim itu adalah bukan Allah. Itu sekiranya kalau yang menjadikan hakim itu bukan Allah di antara makhluknya. Perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ini, wal makna, makna dari perkataan Al-Imam Al-Muzani, anna miqdara muhasabatillahi azza wa jalla al-khalq fihi wa mu'aqabatihi iyyahum miqdaruhu 50,000 sanah law kana ghairullahi al-muhasib. Sesungguhnya miqdar, ukuran perhitungan Allah terhadap makhluknya dan hukuman Allah terhadap mereka pada waktu itu ukurannya sama dengan 50 ribu tahun, andai kata yang menjadi hakim, yang menjadi tukang hisabnya itu bukan Allah, tapi karena Allah yang menghisabnya, wa huwa asra'ul hasibin, maka Allah adalah secepat-cepat yang menghisab. Andai kata bukan Allah yang melakukan hisab, membutuhkan waktu 50 ribu tahun. Itu yang menurut Al-Imam Al-Muzani maksud daripada fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah, pada suatu hari di mana ukuran hari itu 50 ribu tahun. Maksudnya kalau yang menghisab itu selain Allah, maka membutuhkan waktu 50 ribu tahun. Itu salah satu di antara makna ayat ini menurut yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Muzani, yang kemudian diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Terlepas dari itu, hari kiamat itu bagi orang-orang kafir juga hitungannya lama, lama sekali. Hitungannya lama sekali karena mereka mengalami hal-hal yang sangat mencekam. Bagi orang-orang yang mukmin itu laksana waktu antara zuhur dan asar. Wallahu a'lam bishawab. Qauluhu lakinnahu Allahu yalil hukma bainahum bi'adlihi bi miqdaril qa'ilati fid dunya wa huwa asra'ul hasibin. Akan tapi Allah yang mengurus masalah hukum ini, yang mengadili dengan kepada mereka dengan adil. Allah yang memutuskan hukum di antara mereka dengan adil. Itu ukurannya seperti orang qailulah di pada waktu hidup di dunia. Dalam kehidupan dunia, Allah yang memutusi hukum di antara mereka dengan adil itu seukuran dengan orang yang qailulah, istirahat pada siang hari ketika manusia hidup di dunia. Jadi begitu cepatnya Allah menghisab dan kemudian memutuskan hukum di antara mereka. Wa huwa asra'ul hasibin, dan Allah adalah secepat-cepat yang menghitung. Hadzal qawlu dzakarahu ba'dul mufassirin, perkataan ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Wa taqaddama annahu 'alal mu'minin yakunu bihadzal qadr wa ammal kafirin fayakunu miqdaruhu 50 alfa sanah. Sudah diterangkan di muka bahwa bagi orang-orang yang beriman ini ukurannya adalah sedemikian ini. Jadi seukuran dengan orang qailulah, cepat sekali dan kaum mukminin segera selesai menghadapi hisab dari Allah. Adapun orang-orang kafir ukurannya 50 ribu tahun. Qauluhu kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idzin ya'udun. Perkataan Imam Muzani berikutnya rahimahullah, sebagaimana Allah telah di awalnya mentakdirkan untuk mereka, apakah nanti akhirnya mereka akan syaqawah, akan menjadi orang yang sengsara atau akan mendapatkan kebahagiaan, maka mereka akan kembali kepada apa yang menjadi ketetapan Allah SWT. Ketika di awalnya Allah memberikan ketetapan, maka mereka akan kembali menuju takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, apakah syaqawah sengsara ataukah sa'adah bahagia. Ay kama quddira lil insan, artinya sebagaimana telah ditetapkan takdir bagi manusia. Wa kutiba minal ma'al ya'ud, dan sebagaimana telah ditetapkan nanti akhirnya bagi manusia, maka manusia itu akan kembali kepadanya. Maksudnya sebagaimana takdir yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia, nanti pada akhirnya manusia akan kembali menuju kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau orang ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli sorga, maka orang akan kembali kepada takdirnya itu. Kalau orang ditakdirkan menjadi penghuni neraka, maka dia akan kembali kepada takdirnya. Imma an yakuna min ahli sa'adati aw an yakuna min ahli syaqawah. Apakah akan menjadi orang yang termasuk golongannya orang-orang yang berbahagia, ataukah akan menjadi golongannya orang-orang yang sengsara. Fariqun fil jannati wa fariqun fin nar. Satu golongan akan ada yang di dalam surga, dan satu golongan yang lainnya akan ada di dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sahih, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempat duduknya, apakah di neraka atau di sorga. Sehingga para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Apakah kita tidak tinggalkan saja, apakah kita tidak bersandar saja kepada takdir yang ditetapkan untuk kita. Ya Rasulullah, apakah kita tidak bersandar saja kepada takdir yang telah ditetapkan untuk kami, untuk kita, dan kita tinggalkan amal? Kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Berbuatlah, bekerjalah, lakukanlah amalan-amalan. Artinya Rasulullah mengatakan tidak boleh seperti itu, bersandar kepada takdir. Karena takdir itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apakah dia akan menjadi ahli sorga atau ahli neraka. Tapi pesan Rasulullah, i'malu, berbuatlah kalian. Maka fakullun, masing-masing akan dimudahkan menuju takdirnya. Faman kana min ahli syaqawah fayusaru li amali ahli, faman kana min ahli sa'adah fayusaru li amali ahli as-sa'adah, wa amma min ahli syaqawah fayusaru li amali ahli as-syaqawah. Maka adapun orang yang dia ditakdirkan menjadi ahlu sa'adah, orang yang berbahagia, akan dimudahkan jalan dan amal untuk melakukan amalan ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Adapun orang yang sengsara, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang sengsara nantinya, akan dimudahkan dia menuju amalan orang-orang yang sengsara. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan ini sudah kita pernah jelaskan pada kajian-kajian yang telah terdahulu. Saya kira ini saja yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Di selesai kita sudah membahas tentang apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Muzani sebagai salah satu di antara prinsip akidahnya, sehingga dengan dituliskannya ini orang tidak ada yang mencoba menduga-duga tentang Imam Al-Muzani dengan cara yang keliru. Jadi jelas beliau jelaskan dalam risalahnya ini untuk mempertegas siapa dirinya dan apa akidahnya, bagaimana pemahamannya. Ternyata tidak berbeda dengan apa yang difahami oleh para ulama lainnya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada hal yang ditanyakan. Biasanya lewat jam 9, ini jam 9 kurang seperempat. Enggak apa-apa, kita berhenti dulu sampai sekian. Sampai sekian saja dulu. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jika kita takut kepada dosa kita akan azab Allah, apakah itu mampu melunturkan dosa yang telah kita perbuat? Kalau rasa takut kepada dosa yang kita lakukan tidak menjadikan kita terhalang untuk melakukan perbuatan dosa, tapi terus ya tidak melunturkan dosa. Kalau kita takut dosa kita akan mendatangkan azab dari Allah, itu mestinya kita bertaubat. Kalau bertaubat maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita bertaubat, bertaubat nasuh, sungguh-sungguh dalam bertaubat, ikhlas dalam bertaubat, itu akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Illa man taba wa amila salihah. Kecuali yang bertobat dan kemudian mengamalkan amal soleh, artinya dosa yang kita lakukan yang kemudian karena dosa itu kita takut akan azab Allah menjadikan kita bertobat kepada Allah. Lah itu yang akan melunturkan, bahkan bukan melunturkan saja, akan menghapuskan dosa yang kita perbuat. Jadi jangan takut, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Tawwab. Salah satu di antara nama Allah adalah Tawwab, Zat yang Maha menginginkan hambanya bertaubat. Dan ketika hamba itu bertaubat secara sungguh-sungguh, diterima taubatnya oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah. Bahkan Allah sangat bergembira ketika ada seorang hambanya yang mukmin bertaubat kepada Allah. Ketika ada seorang hambanya yang bertaubat kepada Allah, Allah sangat bergembira. Jangankan orang mukmin yang melakukan kesalahan bertaubat, orang kafir, orang musyrik apabila dia bertaubat, meninggalkan kekafirannya, meninggalkan kemusyrikannya lalu bertaubat, sungguh-sungguh menjadi muslim yang bertauhid, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan takut untuk bertaubat. Kesempatan terbuka bagi kita untuk selalu bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita. Dan alangkah indahnya orang yang menyadari bahwa dia banyak dosanya, tapi kemudian disusul dengan taubat. Dan kita memang harus bertaubat, harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah wa iyyakum. Pertanyaan yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ana ingin menasihati orang tua saya karena terkadang ucapannya kurang pantas dan nyelekit. Yang kurang pantas yang anaknya atau orang tuanya ini? Yang nyelekit kayaknya maksudnya mungkin ucapan orang tuanya nyelekit gitu, nyelekit kepada anaknya. Yang pantas itu orang tuanya merasa ucapan anaknya nyelekit. Jika anak ingin nasihati orang tua saya karena terkadang ucapannya kurang pantas dan nyelekit, cara untuk menasihatinya bagaimana? Dengan yang lembut? Iya, dengan cara yang lembut. Menasihati dengan yang masuk di akal orang tua, sesuai dengan fitrah orang tua. Kita nasihati, tapi menasihati, nasihat seorang anak kepada orang tua mestinya tidak bersifat menggurui, tidak bersifat menggurui. Cari cara yang bijaksana dari seorang anak yang sayang orang tuanya, bukan ingin memusuhi orang tua. Ketika kita anak kepada orang tua ingin meluruskan kesalahan orang tua kita, itu benar-benar ingin meluruskan kesalahan, bukan ingin memusuhi orang tua. Jadi hindari sikap memusuhi orang tua. Allah mengatakan seandainya orang tua memaksa kita untuk berbuat syirik, itu kita tidak boleh mentaatinya, tetapi tetap supaya kita mempergauli kedua orang tua dengan cara yang ma'ruf wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kemusyrikan yang kemusyrikan itu tidak ada dasar ilmiahnya, tidak ada landasan ilmunya, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Kemusyrikan yang diinginkan dari orang tuanya supaya kita lakukan, jangan ditaati itu. Tapi bukan berarti kemudian kita mengkasari orang tua. Sahib huma, pergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf, bagaimana sih ma'rufnya tindakan seorang anak terhadap orang tuanya, yang ma'ruf itu seperti apa? Apakah seorang anak kepada orang tuanya lalu koe-koe itu, kon, koe, awakmu, enggak begitu, ya tentu dengan bahasa yang ma'ruf. Di Jawa misalnya seperti apa bahasa yang ma'ruf terhadap orang tua untuk ngajeni itu seperti apa, tetap dijalankan itu. Dan dengan bahasa yang halus, bahasa yang lembut, bahasa yang kira-kira orang tua itu tidak tersinggung. Walaupun tersinggung, tapi kita sudah berusaha untuk tidak tersinggung. Wallahu a'lam shawab. Dengan lemah lembut. Wa qul lahum qawlan karima. Katakanlah kata-kata yang mulia, yang lembut kepada kedua orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, taubat nasuha itu bagaimana tata caranya yang benar? Dulu pernah kita jelaskan, taubat nasuha itu syaratnya ada tiga. Kalau itu terkait dengan dosa kita kepada Allah langsung, kalau itu terkait dengan hak Allah, yang pertama menyesal dari kesalahan. Yang kedua, meninggalkan dosa yang kita lakukan. Menyesal, menyesal kalau terus melakukan namanya enggak menyesal. Pertama menyesal, yang kedua meninggalkan dosa yang kita lakukan, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya. Satu, menyesal, menyesali bahwa kita telah berbuat dosa. Setelah menyesal, kita tinggalkan dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, apa namanya, bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Kalau mau dikasih tambahan syarat, harus ikhlas dalam bertaubat. Sesungguhnya menyesal, kemudian meninggalkan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya, itu terkandung makna ikhlas di dalamnya. Ikhlas dalam bertaubat, taubatnya itu ikhlas, itu artinya taubatnya sungguh-sungguh di hadapan Allah, bukan tobat di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia dia tobat, ketika manusianya mingser kemudian enggak jadi bertobat, ini namanya enggak ikhlas tobatnya. Jadi kalau tobat yang ikhlas itu tobatnya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala. Mudah diingatkan insyaallah. Satu, menyesali perbuatan dosanya. Yang kedua, apa, meninggalkan dosa yang dilakukannya. Meninggalkan, sudah total tinggalkan dosa yang dilakukannya. Tinggalkan, enggak ada pikir-pikir lagi. Sebentar lagi, sedikit demi sedikit, enggak. Tinggalkan saja dosa yang dilakukannya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Ini terkandung makna ikhlas di dalamnya. Harus ikhlas. Kalau ketemu temennya, tobat. Kalau temennya enggak ada, enggak jadi tobat. Ini bukan tobat ini, bukan ikhlas tobatnya. Kemudian, kalau itu menyangkut dengan hak anak Adam, ya kita minta relanya anak Adam. Kalau itu terkait dengan hak manusia, kita misalnya melakukan kesalahan terhadap manusia, apakah ngutang enggak bayar-bayar, ataukah kesalahan-kesalahan yang lain yang kaitannya dengan hak manusia, ya kita minta maaf. Minta kalau itu utang segera dibayar utangnya. Kalau itu di luar masalah utang ya, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari kesalahan terhadap manusia? Itu syarat yang keempat. Kalau itu terkait dengan kesalahan kita terhadap manusia atau terhadap hamba Allah. Di samping tadi tiga syarat yang pertama ditambah dengan syarat yang keempat. Kadang-kadang kita bersalah sama orang, tapi kita enggak pernah merasa salah. Itu yang payah. Jadi merasa benar terus, enggak pernah merasa kita itu punya salah sama orang lain. Kita seringlah, sering lihat kepada diri sendiri, kita baca diri sendiri, kita pernah bersalah atau tidak. Kalau kita bersalah, ya akui saja bahwa kita bersalah, kemudian kita minta maaf kepada orang yang kita bersalah kepadanya. Karena mungkin ada ya orang-orang yang sesungguhnya punya metode di dalam memahami masalah itu sehingga dia tidak pernah merasa punya salah sama orang lain. Jadi lurus saja. Ketika ditegur merasa enggak salah terus itu. Ada ya orang-orang yang mungkin punya tipe yang seperti itu. Nah, kita hendaknya jangan seperti itu karena nanti yang akan menanggung akibatnya adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri yang akan menanggungnya. Mungkin itu mudah-mudahan jelas tentang bagaimana kita melakukan taubat yang nasuha. Tidak perlu dengan cara macam-macam ya, banyak istighfar saja, banyak istighfar. Enggak ada apa namanya aturan-aturan tertentu harus mandi sekian kali, itu enggak, itu aturannya itu aja ya, banyak istighfar sungguh-sungguh, ikhlas menyesali apa yang kita lakukan, kemudian kita tinggalkan dosa yang kita lakukan, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulanginya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, mengingatkan yang sudah tahu dan memberitahukan yang belum tahu. Nas'alullah ayyufiqna wa yakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.